rindu. Kenangan masa yang lalu, masa di saat dirimu di sisiku. Sayang, dengarkanku. Sakitku ditinggalkanmu, baru kini ku sadari beratnya hidup ini tanpa dirimu. Aku